ashabihi wa man walah amma ba'd. Kemarin soalnya apa? Wa akhli amu syakik. Ya, ya. Ibu dapat sepertiga. Ya. Ibu dapat sepertiga, akhun li seperenam. Ya. Sisanya amu syakik. Baik. Jazakallah khair. Kita masuk lihat. Qala rahimahullah ta'ala, thumma qala ta'ala, walakum, yani ayi al-azwaj, dan untuk kamu, wahai para suami, nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Kalian dapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh para istri kalau mereka tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakum rubu'. Kalau mereka punya anak, maka engkau dapat seperempat. Mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusi nabiha audain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Dan mereka dapat seperempat apabila kamu tidak punya anak. Fa in kana lakum walad falahunna thumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Dan mereka, dan kalau kamu punya anak, maka kalau kamu punya anak, mereka dapat seperdelapan. Wa yadkhulu fi musammal walad al masyrut wujuduhu aw adamuhu waladus sulbi. Yani maksud dengan anak di situ, yani waladus sulbi dari si mayit. Waladus sulbi dari si mayit. Ini ada tidaknya itu. Awwaladul ibn al-dhakar wal-untha al-wahid wal-muta'addid alladhi minaz zawj aw min ghairihi wa yakhruj anhu waladul banat ijma'an. Ini maksud di sini waladul sulbi, ini walad anak si mayit. Ya, anak si mayit dari suami yang pertama atau dari suami yang berikutnya, laki ataupun perempuan, satu ataupun banyak, dan keluar dari situ waladul banat ijma'an. Ini anak, ini anak, maksudnya anak dari putri, anak dari perempuan, anak dari anak perempuan kita, cucu dari anak perempuan, ya, cucu dari anak, anak kita yang perempuan. Nah, itu bukan itu yang dimaksud. Itu menurut ijma di sini kata beliau itu tidak maksud. Ada syairnya mereka mengatakan wa banatuna banu abnaihinna abnaul abaidi. Ini anak kita, anak dari anak perempuan kita itu anak rijalul abaid. Selainnya anak enggak langsung. Anak luar. Kalau misalnya kakek, kalau misalnya kita jadi kakek itu cucu luar jadinya, bukan cucu kandung. Cucu kandung dari sulbi kita. Dari kalau misalnya ana Muhammad, Ahmad, Abdullah, Aziz, nah, itu sulb. Tapi kalau misalnya dari Fatimah, dari Aisyah, dari apa, mereka ini banu abna'i rijal apa ini? Jadi nanti kalau dari jalur anak perempuan itu namanya dawil arham. Ya, nanti disebut dawil arham. Qala thumma qala ta'ala wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun. Nah. Aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun. Kalau seorang laki-laki itu diwarisi secara kalalah, enggak punya keturunan. Demikian pula yang perempuan. Walahu akhun aw ukhtun, tapi dia punya saudara laki atau perempuan. yang sebatang kara ini tadi enggak punya anak, ya, mungkin juga enggak menikah tapi punya saudara. Dia namanya Kalalah. Ai min baik saudara seibu, kama hiya fi ba'dil qiraat, sebagaimana menurut sebagian qiraat. Dan ini kasus yang ini tentang waladul auladul nanti yang di akhir penutup surat An-Nisa itu bukan waladul jadi syakiknya asyqa. Jadi dia kalau dia itu sebatang kara, dia diwarisi oleh saudaranya yang sekandung, wa huwa yarithuha illam yakun lahunna walad atau illam yakun laha walad, dan dia mewarisi saudara perempuannya. Kalau si saudara perempuannya tidak punya anak keturunan, ya, itu dapatnya sekian. Nah, itu yang nanti di akhir. Baik, ini tentang warisan saudara seibu. Wa ajma'al ulama anna al-murad bil ikhwah huna al-ikhwah lil al-ikhwah li atau di dalam apa namanya waladul fa idza kana yurathu kalalatun, ini kalau misalnya dia diwarisi secara kalalah, laisa lil mayyit walid wala walad, aslun fariqnya, aslunnya tidak punya anak, artinya sudah sebatang kara, tinggal dia punya saudara seibu. Ila abun wala jiddun wala ibn wala ibna ibn wala bintun wala bintu ibn wa in nazalu, ya, ini kan sebatang kara namanya kalalah, enggak punya bapak, enggak punya kakek, enggak punya anak, enggak punya cucu, terus ke bawah enggak punya cicit. Wa hadhihi hiya al-kalalah, itu yang dimaksud dengan kalalah. Kama fassara bidzalika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa qad hasala ala dalika al-ittifaq walillahil hamd, dan itu disepakati bahwa maknanya kalalah yang enggak punya asal, enggak punya fara. Fa li kulli wahidin min huma ay min al-akh wal ukh, masing-masing dari keduanya, dari saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, ingat ini kasusnya kasus saudara seibu, itu as-sudus. Kemarin sudah lewat ahlus sudus ada 7, ya. 7 termasuk yang paling terakhir itu adalah waladul dengan syarat ada munfaril waris, ada mul aslil waris, an yakuna munfaridan. Nah. Mereka dapatkan 1/3 kalau dia, ya. 1/3, 1/6 ya, ahlu sudus kan bapak, ibu, jid, bintul ibn fa'aksar, kemudian uktul ab fa'aksar, jiddah, kakek ke atas, dan waladul itu dapat 1/6 dengan ketentuan-ketentuannya. Ada berapa 3 ketentuan waladul dapat 1/6. Adamul far'il warith, tidak punya fara', wa adamul aslil warith ke atas, ini kalalah. An yakuna munfaridan, waladul itu sendirian. Maka di sini disebutkan walikulli wahidin min humas sudus. Fa in kanu aktsar min dzalik, nah kalau lebih dari satu, min wahid, lebih dari satu, fahum syuraka au fi tsulus ay la yaziduna ala tsulus, lihat di dalam jatah yang dapat 1/3 ikhwah lil saudara si ibu dapat 1/3 kalau dua atau lebih dari satu ikhwah li lebih dari satu, nah, tidak punya keturunan dan tidak punya bapak lagi, ini sebatang kara, tapi dia di masih ada bersama, hidup bersama saudara seibu. Nah, saudara seibunya dapat 1/3 kalau mereka lebih dari satu. Seperti disebutkan di sini oleh beliau, fa in kanu aktsar min dzalika falina min wahid, aktsar min dzalika yani aktsar min wahid, lebih dari satu, fahum syuraka fi tsuluts, jadi mereka dapat 1/3. La yaziduna ala tsuluts walau zadu an itsnain, meskipun mereka tambahnya banyak. Ada 5 saudara seibu. Nah, misalnya, tetap mereka dapat sepertiga. Tetap mereka dapat sepertiga. Sama seperti kalau misalnya punya istri juga gitu. Misalnya istri dapat punya istri empat. Semua dapat berapa? Jatahnya mereka seperlapan kalau punya anak. Dibagi berapa? Dibagi empat mereka. Ini sepertiga juga demikian. Sepertiga kalau misalnya dapat punya lima berarti berapa? Seperlima? 15. Iya, kan semakin kecil, semakin sedikit. Qala rahimallahu ta'ala, fahum syuraka'u fi thuluts anna dhikra anna dhakarahum wa unthahum sawa. Kedudukannya sama. Tidak ada li dhakarin mithlu hadzil unthayain. Beda nanti dengan yang penutup. Beda dengan ayat yang terakhir. Kalau ayat yang terakhir itu asyqa, dia kandung. Ini bukan si, bukan sebapak juga. Nah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, li'anna lafza tashrik yaqtadi taswiyah. Nah, lafaz tashrik ini fahum syuraka berarti sama. Semua dapat seperti, ya, menunjukkan sama semua. Mereka dapat seperti sepertiga. Wadalla lafzul kalala ala annal furu' wa in nazalu wal usul adzukur wa in alau yasqutuna auladal um. Yasqutuna auladal um. Nah. Ya, artinya apa? Ikhwah li um mahjub, ya, terhalang oleh kakek si mayit, nah, oleh bapak si mayit, nah, mereka tidak dapat jatah. Makanya dikatakan di sini, ini disebutkannya lafaz kalala itu menunjukkan bahwa fara anak si mayit dan terus ke bawah cucunya, cicitnya, kemudian usul bapak si mayit ke atas kakek buyut itu semua nam yasqutu yusqituna auladal um, menggugurkan auladal um, saudara seibu dari si mayit. Falau lam yana taib li anna Allah yurithuhum illa fil kalala, karena Allah menjadikan mereka itu mewarisi kecuali dalam, Allah tidak menjadikan mereka ahli waris kecuali dalam hal kalala. Artinya mereka baru bisa menjadi pewaris, dapatkan fard kalau si mayit sebatang kara, tidak punya siapa-siapa kecuali saudara seibunya. Nah, mereka dapat. Jadi saudara seibu itu sudah dapat. Kalau tidak, nah, kalau si mayit punya anak, kalau si mayit punya bapak, mereka tidak dapat. Falau lam yakun yurathu kalalah lam yarithu minhu syai'an ittifaqan. Kalau tidak mewarisi secara kalalah, maka mereka tidak akan mendapatkan warisan secara ittifaq. Menurut ijma. Nah, berarti kalau ada far'u waris, makanya di kemarin di dalam apa? Kriteria itu ahlus thulus yang berhak mendapatkan sepertiga, salah satunya adalah ikhwah li'um. Syaratnya lebih dari satu. Kemudian tidak ada aslul fariq. Aslul mayit ini. Nah, kemudian tidak ada far'ul warits. Tidak ada orang tuanya ke atas, kakek, dan tidak ada keturunannya. Baru, dan dia lebih dari satu, baru dapat sepertiga. Dia dapat seperenam, itu juga tadi. Enggak punya anak si mayitnya, enggak punya bapak, dan punyanya satu orang saudara seibu. Dia dapat seperenam. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, wadalla qawluhu fahum syuraka'a fi thuluth annal ikhwatal asyqa' yasqutuna fil mas'alatil musammah bil himariyah. masalah al-khimariyah. Ini ramai. Ya. Si mayit punya saudara kandung, ya, dia meninggalkan saudara kandung, nanti disebutkan. Kemudian punya saudara seibu. Kenapa kami enggak dapat? Kok saudara seibu dapat? Anggaplah bapak kami keledai, nah. Itu jadi terkenal itu. Istilahnya himariyah. Qala, ini kasusnya begini, wa hiya zaujun wa wa ikhwah li wa ikhwah asyqa. Wa hiya zauj. Berarti dapat berapa? Setengah kan? Ya. Yeah. Setengah. Li zauj nisf, kata beliau. Wa walil sudus. Ibu dapat 1/6. Kenapa ada 1/6? Ada ikhwah li'um. Wa ikhwah asyqa. Kemudian li ikhwah lil'um thuluth. Ikhwah li'um dapat 1/3. Kok bisa? Enggak ada far'un waris, enggak ada aslul warid. Dan dia lebih dari 1. Ikhwah. Tandanya ini lebih dari 1. Wa yasqutul asyqa, saudara kandungnya enggak dapat. Saudara kandungnya enggak dapat. Li'anna Allah adhafa ats-tsuluts lil ikhwah minal karena Allah menyandarkan 1/3 itu untuk saudara-saudara seibu si mayit. Falau syarakahum al asyqa lakana jam'an lima farraqallahu hukmahu. Kalau asyqa itu bergabung dengan mereka, maka itu berarti menggabungkan apa yang dipisahkan oleh Allah hukumnya. Itu tidak boleh. Itu pertama. Wa aidan fa innal ikhwata lil ashabu furud. Alasan yang kedua, kenapa asyqa gugur? Karena ikhwah lil itu ashabul furud, ketentuan mereka dari langit. Nah, sementara asyqa itu asobat, dia mewarisi secara taksib karena dia aulad apa aula rajulin li ahli lidnab ya alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya li aula rajulin dzakar. Nah, yang paling dekat ke si mayit. Waqad qala Nabi SAW alaihi wasallam alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Ya, maka yang tersisa itu li aula rajulin, untuk orang laki-laki yang terdekat dengan si mayit. Aula rajulin. Wa ahlul furud humul ladina qaddarallahu ansibahum. Ahlul furud 1/6, 1/3, 1/4, 1/8, 1/2, 2/3 itu ketentuannya siapa? Dari atas langit ketujuh yang menentukan. Fayaskuna taib fa fi hadhil mas'alah la yabqa ba'dahum syai'un. Dan di dalam masalah ini, kasus ini, tidak ada yang tersisa, tinggal mereka satu pun setelah dihabiskan oleh saudara seibu. Fayaskutul asyqa, gugurlah jatah si saudara kandung. Wa hadha huwa shawab fi dzalik, inilah masalah yang benar. Itu dalam kasus himariyah itu dua kali Umar bin Khattab menyelesaikannya. Pertama setahun yang lalu beda, ya tidak seperti ini. Nanti setahun kemudian asyqa protes, sehingga terkenal dengan itu tadi. Anggaplah bapak kami keledai sudah. Nah, tapi kan kami sama-sama anak ibu, ya kan? Berarti kan anak ibu kan itu kan ya? Kok kami nggak dapat, dia kok dapat? Nah. Baik. Wa amma mirathul ikhwah wal akhawat al asyqa au li ab famadhkurun fi qawlihi yastaftunaka. Berarti yang di sana di akhir itu berarti asyqa dan akhli ab. Itu dapat ketentuan di sana. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Fal ukhtu al-wahidah syaqiqatun aw li'ab lahan nisfu. Jadi kalau dia kalalah, nah, saudara satu orang saudara perempuan syaqiqah atau saudara sebapak itu dapatkan nisf. Wasintan lahuma tsulutsan. Wasyaqiqah wal wahidah ma'al ukhti li'ab awil akhawat ta'khudun nisfu wal baqi min ats-tsulutsain lil ukhti awil akhawat li'ab. Nah. Baik. Ta'khudhu nisfa wal baqi min ats-tsulutsain lil ukhti aw al akhawat li'ab. Nah, sedangkan sisa dari 2/3 itu untuk saudara satu orang saudara atau dua atau lebih saudara sebapak. Wa huwa sudus takmilatu ats-tsulutsain. Yaitu 1/6 untuk melengkapi dia ini 2/3. Jadi kalau misalnya syaqiqah satu, kemudian ada beberapa ukhtul li'ab, nah, mereka dapatkan 2/3 untuk melengkapi takmilah tsulutsain. Ini dapat 1/6. Wa idza istaghraqati syaqiqatu tsulutsain saqatal akhawat lil ab kama taqaddam fil banat wa banatil ibn. Kalau syaqiqat mereka ada 2 misalnya atau lebih, dia dapat 2/3. Saqatal akhawat lil ab, maka gugur jatah saudara perempuan sebapak, kama taqaddam fil banat wa banatul ibn. Wa in kana al ikhwa rijalan wa nisaan falil dzakari mithlu hadzil untayain. Tapi kalau misalnya mereka laki-laki perempuan, maka jatahnya seperti itu. Lidzakarin mithl hadzil untayain. Fa in qila fa hal yustafad hukmu mirathil qatil war raqiq wal mukhalifid din wal muba'ad. Kalau ditanyakan misalnya dari mana kita ambil faedah hukum warisan orang yang membunuh raqiq, budak kita punya anak, atau kita anak dari seorang budak misalnya, wal mukhalifid din, beda agama, atau al muba'ad. Muba'ad ini separuh-separuh, separuhnya sudah bebas, separuhnya belum. Separuhnya sudah bebas, dia nego sama majikannya. Kata majikannya, kamu bebas kalau kamu menyerahkan harta 200 juta. Kamu bebas. Baru 100 juta terkumpul, meninggal. Ini masih separuhnya, ya, itu namanya muba'ad. Kemudian al-khunsa. Al-khunsa yang enggak jelas, ini laki apa perempuan. Ya. Secara fisik mungkin penampilannya laki-laki, tapi ternyata dari farsnya itu menunjukkan dia berkelamin perempuan. Atau sebaliknya. Ini namanya dalam nanti pelajar dalam ini namanya khunsa muskil. Khunsa muskil. Kalau kita katakan mungkin kalau itu yang di jalan-jalan itu banci, gak jelas itu. Cuma ini memang untuk dia sejak kecil punya kelainan. Jadi dia punya lubang farj, tapi juga ada seperti zakar. Nah, itu terjadi. Makanya ada kasus diceritakan seperti ini, namanya khunsa muskil. Nah, untuk mengujinya, mereka kalau di zaman dahulu dominan yang mana? Kalau dia misalnya dia suruh buang air, nah, kalau memancar itu berarti dia laki-laki. Nah, kalau enggak. Dengan cara seperti itu. Nah, kalau sekarang kan kita dengan istilahnya tes kromosom ya. Nah, tes kromosom sel. Nah, jadi ini X-nya banyak atau Y-nya yang banyak. Kan gitu dok ya. Nah, dari situ. Nah, kalau misalnya itu kadang-kadang memang tergantung karena hormon, ya kadang-kadang memang skill. Kalau misalnya yang sekarang ini, yang rata-rata dia mungkin dia laki-laki bergaya perempuan, itu bukan karena itu, kelainan jiwa, ya kelainan jiwa mentalnya, karena mungkin salah asuh, kecilnya itu salah asuh. Jadi mungkin yang kecilnya pengen punya anak laki-laki, kok perempuan lagi yang keluar. Akhirnya dikasih baju laki-laki, kasih pedang perempuan, kasih senjata, kasih panah, nanti dikasih main kuda. Subhanallah. Akhirnya tumbuhnya dia bingung, ini saya laki-laki atau perempuan. Dulu di zaman tahun 80-an itu banyak kasus ya. Sampai ada yang diangkat ke jadi dan difilmkan segala macam dia apa. Ada memang kisah seperti itu karena dia di kecil dia lahirnya sebagai seorang laki-laki. Kakak-kakaknya, saudaranya perempuan semua. Jadi memanjakan dia seperti perempuan. Sampai besar, bingung. Nah tapi kalau yang ini laki-laki. Cuma memang tampilannya yang, nah, kalau yang salah didik, akhirnya itu jadi seperti yang di jalan-jalan. Nah, dan itu pun juga, sebagian mereka kalau yang di jalan-jalan itu, ya kadang-kadang sengaja ya. Sengaja untuk itu, untuk cari uang. Dan itu sebenarnya kasihan. Allah melaknat. Melaknat laki-laki yang meniru-niru perempuan dan perempuan yang meniru-niru laki-laki. Hati-hati kalau kita punya saudara yang kita kenal atau anak tomboy. Atau yang laki-laki kebanci-bancian. Dulu zaman Umar bin Khattab ada anak yang laki-laki remaja, pemuda. Mungkin seusia kali. Gemulai jalannya. Keplang sekali. Jalan seperti laki-laki. Jangan lemah lembut gemulai. Ya, lenggak-lenggok kayak laki kayak perempuan. Enggak boleh. Itu muru'ah, itu rujulah. Ya, makanya pun dilatih main silat dia ini anu bulan itu. Yang perempuan selesai sesuaikan dengan keadaan dia perempuan. Didiklah dengan lembut. Ya. Kata-katanya, perilakunya. Ya. Tapi jangan abinya yang mengajarkan kemudian ngajari abinya jadi niru-niru perempuan, enggak benar. Ya. Umiknya. Ya. Dan kalau misalnya mungkin Pak di yang seperti ini di pratafid ya, jadi harus tanggap itu para mudaris dan mudarisat lihat ya. Jangan sampai artinya yaitu artinya di pratafid itu bibit ya, artinya cikal bakalnya ke atas itu juga di tangan para guru pratafid, punya andil besar di situ membentuk. Istain billah wala ta'jaz ya. Abdul. Berapa anakmu? Yang ditafid, pernah tafid. Baik. Nah, itu pentingnya ya. Qala rahimahullahu taala. Baik. Qala wal jid ma'al ikhwah li ghairi dan kasus jid bersama saudara tapi yang bukan bukan li ghairi ini ikhwah lil ab atau yang lain. Kemudian masalah-masalah aul yang bersis kurang jatahnya itu kurang. Warrat, nah ini kalau lebih. Wadawil arham, ini yang kita sebutkan dawil arham itu dari pihak anak perempuan. Wabakiyatul asobah, kemudian asobah yang lainnya. Nah, yang termasuk itu adalah mu'tiq. Ya, mu'tiq. Mu'tiq itu asabah, dia mendapatkan warisan sisa. Ya. Wal akhawat li ghairi saudara-saudara perempuan selain ibu, yang artinya yang dari luar pihak ibu. Ma'al banat au banatil ibn minal Qur'an amla. Nah. Ada enggak kasus-kasus ini disebutkan di dalam Al-Qur'an? Qila na'am. Fihi tanbihat wa isyarat daqiqah. Jadi kasus-kasus seperti ini sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Khunfa, muskilah, jid ma'al ikhwah, aul, ada. Kemarin kita ini sudah lewat, ada juga aul. Ya. Nah, fihi tanbihat wa isyarat daqiqah, tanbihat. Kadang-kadang disebutkan sebagian untuk kepada yang lebih besar. Nah, atau lebih sebaliknya. Ditunjukkan masalah yang besar untuk mengambil sebagai sampel yang kecil. Nah, yang dituju adalah masalah yang kecil atau isyarat-isyarat yang halus. Ya'suru fahmuha ala ghairil muta'ammil. yang sulit untuk dipahami orang yang tidak memerhatikan. Ya termasuknya kita ya. Jadi susah memahaminya karena kita kurang ta'amil. Tadulu ala jami'il madhkurat. Itu di dalam Al-Qur'an banyak justru menyebutkan tentang ini. Artinya di sini fa'in qila ini tadi kasus-kasus ini ada enggak dalam Al-Qur'an gitu loh. Khunsa muskil, kemudian muba'at, mukhalif fid din, wajib maklumat. Ada enggak kasus ini diterangkan dalam Al-Qur'an? Katanya kan ini orang pengin neko-neko. Al-Qur'an katanya lengkap menjelaskan tibyan dan kulli syai. Nah, masalah ini ada enggak dalam Al-Qur'an? Nantang. Ya. Ada kata beliau. Itu dengan tanbihat atau isyarat daqiqah. Bisa dengan tanbihat. Tanbihat itu kadang-kadang dia semacam mafhum muwafaqah atau mafhum mukhalafah. Nah, atau isyarat. Dia tidak seperti nanti mungkin diarahkan ke tempat lain. Nah, misalnya kalau dalam apa contoh kalau tanbihat apa kan ini juga ada sebetulnya sebagiannya dari contohkan oleh beliau. Kalau dalam kasus lain misalnya wala ta'kulu amwal yatama ya. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Kan yang dilarang kan makan. Ya. Itu kan haram. Innahu kana huban kabira, dosa besar. Kemarin kan sudah disebut. Kalau dibakar gimana? Ya. Ya enggak boleh kan dimakan. Kalau saya belikan baju, belikan mobil, harta anak yatim boleh enggak? Sama. Itu isyarat, makanya itu kadang-kadang tambih. Yang dimakan yang sering dipakai itu aja enggak boleh, apalagi yang lebih besar gitu loh. Mafhum. Terus juga dalam contoh kasus misalnya, wala taqul lahumma uff. La taqul lahumma uff. Ini uff kalimat yang menunjukkan kita jengkel ke orang tua tapi paling ringan sudah, kebosanan pada orang. Itu sudah kalimat bajar yang paling ringan untuk ukuran kita, itu sudah jelek. Ah, nah kita kecil dulu selalu diingatkan, jangan nah dari guru di sekolah, dari rumah, dari madrasah, jangan bilang ah ke ibu, ke umi. Enggak boleh bilang ah, itu durhaka, termasuk durhaka. Itu dilarang dalam Al-Qur'an. Itu kalimat ah itu sudah larang. Itu kan ah, kalimat yang paling ringan saja dilarang, apalagi yang lebih besar. Kamu mencaci mereka, memukul mereka, lebih-lebih dilarang. Paham ya? Nah itu istilahnya tambihat, model-model seperti itu. Qala rahimahullah ta'ala, fa'ammal qatil wal mukhalifid din, fayu'rafu annahuma ghairu warithin min babi bin bayanil hikmah alilahiyah fi tawzi'il mal alal warathah. Bihasabi qurbihim wa naf'ihim ad-dini wa ad-dunyawi. Nah, gimana kita melihat di dalam Al-Qur'an bahwa yang berbeda agama kemudian yang membunuh itu enggak dapat warisan. Di samping dalam hadis ya. Di samping dalam hadis, di dalam Al-Qur'an itu bisa dikenal kata beliau annahuma ghairu waritsin, bahwa keduanya tidak layak menjadi ahli waris. Berdasarkan bayan wal hikmah ilahiyah, hikmah ilahi fi tauzi'il mal 'alal waratsah. Kenapa Allah menjadikan harta itu terbagi di antara para ahli waris? Bihasabi qurbihim wa naf'ihim ad-dini wa dunyawi. Kenapa dibagikan kepada ahli waris? Karena mereka ada. Kan sudah ada isyarat di situ. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu ilaikum. Naf'an. Kamu enggak tahu. Nah, yang jelas makanya dua orang ini yang membunuh dan tidak punya yang berbeda agama ini enggak ada manfaatnya mereka. Enggak layak untuk dapatkan. Nah, sementara yang mereka yang memberikan manfaat kepada si mayit yang ada hubungan kerabat, dekat sama-sama seagama, yang itu nanti menjadi ya, sedekah jariah dia. Ya. Nah, dan seterusnya. Wa qad asyara ta'ala ila hadhihi al-hikmah biqaulihi la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Masyaallah. Jenisnya para ulama kita ya. Wa qad ulima annal qatil qad sa'a li waritsihi li murithihi bi a'dami dharar. Nah, kemudian diketahui pula bahwa qatil yang membunuh itu dia berusaha kepada yang punya warisannya dengan cara mudarat yang paling besar. Fala yantahidu ma fihi min mujibil irth, tapi tidak bangkit padanya, tidak menumbuhkan padanya di dalamnya sesuatu yang mengharuskan warisan. An yuqawima darar al-qatl alladhi huwa diddun naf, di mana pembunuhan itu lawan dari nafa, sehingga tidak bisa untuk mengimbangi kemanfaatan. Alladhi rattaba alaihi al-irth, yang diakibatkan oleh pewarisan itu tadi. Nah, manfaat apa sementara dia menimbulkan mudarat kepada si mayit? Sudah dia bunuh duluan. Fa'ulima min dhalika annal qatla akbaru mani'in yamna'ul mirath. Sehingga membunuh itu lebih besar, ini sebagai penghalang besar dari pewarisan. Wa yaqta'ur rahm alladhi qala Allahu fih, bahkan memutuskan silaturahmi, nah hubungan kasih sayang, gimana dia mau mendapatkan warisan? Nah, sementara dia tidak sayang kepada yang mewariskan harta, dia bunuh. Qala Allahu fi, Allah mengatakan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah. Orang-orang yang memiliki kasih sayang kekerabatan itu sebagian mereka lebih utama, lebih dekat kepada sebagian yang lain di dalam kitabullah. Ma'anahu qad istaqarratil qa'idatu syar'iyyah, apalagi setelah sudah tetap di dalam kaidah syar'iyyah, ada kaidah man istajala syai'an qabla awani uqiba bi hirmanihi. Siapa yang buru-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dihukum dia dengan terhalang dari sesuatu tersebut. Man istajala syai'an qabla awani, yang ingin dapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia akan terhalang mendapatkannya. Sebelum waktunya untuk jadi pemimpin, udah pengen jadi pemimpin, tasaddur, tampil. Ya, para sahabat, para talabah, enggak boleh. Belajarlah urut. Nah, ya, makanya dikatakan utul apa? Ta'allamu qabla an tara'asu. Belajarlah kamu sebelum kamu jadi pemimpin. Nah, ya, belajarlah dulu, puaskan belajar, belum mikirkan keluarga, belum mikirkan untuk cari maisha, belum mikirkan untuk dakwah, jejali semua, bismillah, isi dada itu sepenuhnya dengan ilmu. Nah, minta tolong kepada Allah. Nah, setelah itu dapat bimbingan. Nah, jangan terpaku pada belajar, jelajahi semua di mana tempat yang bisa kita dengan maklumat-maklumat yang sudah ada pada kita. Hafal Qur'annya sudah, hafal hadisnya sudah, mengerti beberapa manzumah. Nah, itu gimana cara memanfaatkannya? Cari. Nah, itu belajar. Gimana saya bisa memahami ayat ini adalah ini umum, ini khas, ini mujmal, ini muqayyad, ini mutlak, ini mubayyan, ini zahir, ini nas, ini nasikh, ini mansukh. Ya, nah itu belajar. Nah, punya himmah untuk itu. Dah hafal Al-Quran, kalau cuma berkutat untuk memperbagus silanggam, memperbagus irama suara, mayan pak. Ya. Pelajari untuk bisa betul-betul membuat lembut hati itu dan betul-betul tahu apa yang dimaukan oleh Allah. Nah. Para imam kita, kalau kita lihat sebagian mereka yang betul-betul imam, bacaan mereka enggak biasa. Syekh Muhammad bin Salim Utsaimin, Syekh Mukbil, apalagi Syekh Mukbil suaranya enggak. Ya. Bahkan ya, tapi masya Allah ketika ditanya, ya Syekh, engkau hafal Quran? Saya cuma ingat misalnya beliau merendah mengatakan yang masih ingat apa tuh Qaf. Surat Qaf. Padahal kalau beliau bicara ngasihkan apa masail-masail yang ditanyakan keluar dalil Al-Qur'an ini dasar ini dan. Nah. Itu kaidah man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanihi. Nah, kalau dia membunuh orang yang akan mewarisi, ini misalnya yang diceritakan gitu. Dia sendiri punya ini kalalah di sini tadi. Dia dapatkan nanti seperti ini setengah ini. Nah, karena dia enggak punya saudara, enggak punya keturunan, enggak punya orang tua lagi, berarti nanti saya dapat. Kan gitu kan? Istilahnya cerit itu istilahnya ada memang kasus seperti ini. Kok lama sekali orang ini mati? Enggak dapat-dapat warisan, akhirnya dipercepat. Jadi percepat mati orang yang dia anu yang punya harta ini tadi. Lah konangan. Akhirnya apa? Dikisos, enggak dapat kan? Itu seperti itu diantaranya. Ya, man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirman. Itu berlaku untuk semua apa namanya banyak masail. Nah, baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.